Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu. Masih kita membahas bagaimana sirah dari sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Bapak dan ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita ulang sedikit pelajaran yang terakhir. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas bagaimana khutbah atau pidato Utsman ibn Affan ketika beliau pertama kali diangkat sebagai khalifah, di mana beliau mengingatkan manusia akan hakikat kehidupan dunia, bahwa kehidupan dunia ini hakikatnya hanya sementara. Ya, manusia pada hakikatnya sedang berjalan menuju negeri kekekalan, yakni akhirat. Sehingga beliau memotivasi kaum muslimin untuk bersemangat meraih akhirat. Demikian juga beliau radhiyallahu anhu ketika diangkat menjadi khalifah, beliau langsung menulis surat dan memerintahkan para utusan untuk menyebarkan surat beliau, di mana surat beliau itu ditujukan kepada seluruh aparat pemerintahan yang berada di bawah kepemimpinan beliau untuk senantiasa menjaga amanah yang telah diberikan. Jadi beliau begitu diangkat menjadi pemimpin langsung menginstruksikan kepada seluruh bawahan beliau untuk benar-benar menjaga amanah yang telah diberikan, baik itu kepada komandan-komandan perang, demikian juga orang-orang yang menjaga Baitul Mal dan mengurusi kebutuhan kaum muslimin, semuanya hendaknya menjaga amanah yang telah dibebankan. Kemudian pada pertemuan yang terakhir juga kita telah sebutkan bahwa Utsman dihadapkan pada permasalahan putranya Umar, Ubaidillah ibn Umar, yang melakukan balas dendam kepada orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan ayah beliau, Umar bin Khattab. Kemudian terjadi perselisihan di tengah-tengah para sahabat. Sebagian di antara para sahabat meminta agar Ubaidillah dikisos karena telah melakukan pembunuhan kepada orang yang secara zahirnya muslim. Sebagiannya lagi menginginkan agar Ubaidillah dibebaskan, karena bagaimana mungkin bapaknya baru meninggal kemudian anaknya langsung dibunuh. Tapi Utsman bin Affan dengan kebijaksanaan beliau mengatakan bahwa korban ini tidak memiliki keluarga, maka tidak ada keluarga yang meminta agar Ubaidillah untuk dikisos. Lalu Utsman bin Affan mengambil dari hartanya, membayarkan diat untuk Ubaidillah ibn Umar, dan diatnya diberikan kepada Baitul Mal. Kemudian juga di awal pemerintahan beliau dilakukan perluasan Masjidil Haram, dan juga di antara keputusan Utsman yang penting di awal-awal kepemimpinan beliau adalah penyatuan Mushaf. Ketika itu sudah mulai terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin karena perbedaan cara membaca Al-Quran. Kemudian Hudzaifah ibn al-Yaman mengadu kepada Utsman, lalu Utsman pun meminta pendapat para sahabat bagaimana kalau mushaf itu disatukan. Maka para sahabat tidak mengingkari apa yang diperintahkan oleh Utsman, lalu dijadikanlah mushaf itu menjadi satu mushaf, lalu disebarkanlah kepada seluruh penjuru negeri. Ini pelajaran yang kita ambil pada pertemuan terakhir, ya, min babil murajaah. Nah, kemudian kita akan masuk kepada ibu. Sebagai khalifah tentunya Utsman berusaha untuk menyebarkan Islam, ya, seluas mungkin. Maka perluasan wilayah di masa Utsman cukup banyak, atau kita bisa katakan sebenarnya beliau hanya melanjutkan apa yang dilakukan oleh Umar. Kebanyakan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan itu hanya mengembalikan kestabilitas daerah-daerah yang sebelumnya telah dikuasai di masa Umar. Jadi pasca Umar meninggal itu ada sebagian daerah yang berusaha untuk melepaskan diri dari kekhilafahan kaum muslimin. Ya, di daerah Iskandaria, demikian juga di daerah timur, ya, di daerah Khurasan, di Armenia, Azerbaijan, banyak di antara mereka yang mulai membangkang. Maka kemudian Uthman bin Affan mengirimkan pasukan untuk kembali mengembalikan ke stabilitas, ya, daerah kekuasaan kaum muslimin. Dan satu hal yang mungkin belum terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah penaklukan Afrika. Afrika itu daerah yang di Afrika Utara ini. Jadi ini peta agak gaya sedikit hari ini, ada alat. Ini ngeraiso ya, piye gitu. Ngisir-ngisiri baik ya, tuh ya Allah. Oh ya wis lah rapat tuh. Kudunya nol asar ya. Oh habis baterai mungkin ya. Ini orang dicoba loh, wis rapopo. Baik, nah di sini kalau kita lihat, kan di masa Rasulullah SAW itu yang jadi kekuasaan kaum muslimin yang warna coklat tua ini, masa Rasulullah. Jadi apa, Jaziratul Arabiyah, kemudian di sana ada Yaman, Oman, kemudian Bahrain. Ini kan sudah masuk ke dalam wilayah kekuasaan kaum muslimin di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian barulah meluas, ya ini di masa Umar, kebanyakannya di masa Umar, kemudian yang bagian utara, bagian barat. Oh ya, pakai ini aja. Bagian barat ini, ya ini di masa Utsman. Nah, ini. Nah, ini di bagian di masa Utsman. Nah, ini di daerah ini. Ini daerah Afrika. Daerah Afrika itu beda kan ya, kalau yang agak ke sini ya. Kalau ini Mesir. Ini namanya Mesir. Nah, kalau ini Afrika namanya. Berber, kalau bahasa baratnya Berber. Nanti kita akan jelaskan bagaimana penaklukan sana. Nah, di masa Utsman ini mulai banyak pemberontakan demi pemberontakan. Nanti diutus oleh Uthman bin Affan pasukan kaum muslimin untuk menangani pemberontakan tersebut. Nah, adapun yang oranye yang bawah itu ya, masa Umayyah. Jadi dinasti Umayyah di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan dan seterusnya, itu perluasan sampai ke Spanyol. Ya, yang oranye itu sampai ke Spanyol nanti. Di sini sampai mendekati Cina. Daerah Xinjiang Uighur itu kan sampai ke sana kekuasaan Daulah Umayyah. Jadi memang luas sekali. Makanya sulit kontrol ya, salah satu kelemahan daerah yang punya daerah kekuasaan yang luas itu sulit kontrolnya ya. Kalau zaman dulu kan susah ya, rajanya di mana, kekuasaannya sampai mana. Makanya Alexander the Great dulu, Iskandar Agung, dia punya wilayah tuh luas sekali ya. Dari Makedonia itu sampai ke India semua itu dikuasai oleh Alexander the Great. Tapi gak bertahan lama, karena memang sulit untuk kontrolnya. Mongol juga gak begitu lama kan. Mongol dari Mongolia kemudian sampai ke Suriah, sampai ke Damaskus itu kekuasaannya. Tapi gak berlangsung lama, susah untuk mengontrolnya. Jadi sulit sekali ada satu empire, satu kekaisaran yang sangat besar kemudian bertahan lama. Yang paling bisa bertahan lama itu ya Romawi Persia, itu luar biasa betul ya. Romawi Persia itu termasuk wilayahnya luas, kemudian berlangsung lama. Nah, kalau sekarang ya Amerika sama Uni Soviet, tapi itu kan era modern ya. Era modern sudah ada kereta api, mudah kontrolnya. Sekarang apalagi ada pesawat. Ya, kalau ada apa-apa langsung kirim pesawat tempur. Gampang untuk kontrol kalau ada pemberontakan. Kalau zaman dulu gimana? Ada pemberontakan, satu bulan baru dengar. Wahai raja ada pemberontakan di sana. Gitu. Baru kirim pasukan. Nah, jadi luar biasa zaman dahulu Umayyah ya berhasil menguasai daerah yang demikian luas. Nah, baik di masa Utsman ini, Bapak dan Ibu, pada tahun ke-24 Hijriah, Azerbaijan dan Armenia ini menolak untuk membayar jizyah sebagaimana yang telah mereka sepakati. Nah, Armenia itu di situ. Armenia di antara Turki dan Azerbaijan. Jadi dia di utara Turki. Azerbaijan itu yang berbatasan dengan Laut Kaspia. Nah, kalau di atasnya itu Pak, di atasnya Azerbaijan, nah itu namanya Dagestan. Nah, siapa orang yang terkenal dari Dagestan? Habib. Yang tahu Habib Nurmagomedov ya. Sekarang masuk wilayah Rusia. Ya, sekarang masuk wilayah Rusia, dulu Dagestan. Nah, itu di tepi Laut Kaspia. Nah, Armenia dan Azerbaijan ini mereka memberontak. Jadi setelah kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mereka tidak memenuhi janji. Artinya kan mereka harus membayar jizyah. Negara-negara taklukan itu harus membayar jizyah kepada kaum muslimin. Maka kemudian ketika itu Hudzaifah bin Yaman, ketika itu yang diutus oleh Umar adalah Hudzaifah bin Yaman untuk menjadi pemimpin mereka. Tapi kemudian begitu ditinggal, mereka bayar enggak mau bayar jizyah. Begitu Umar wafat, mereka tidak mau bayar jizyah, maka Uthman bin Affan mengirimkan pasukan Al-Walid bin Utbah, ya Al-Walid bin Utbah, untuk memerangi Azerbaijan dan Armenia. Azerbaijan ini mayoritas muslim, tapi kalau Armenia kebanyakannya non-muslim. Makanya dia perang sama Turki ya. Dia pernah terjadi genosida, ini pembantaian besar-besaran terhadap rakyat Armenia oleh Turki. Makanya sampai sekarang Turki itu dituntut oleh Armenia untuk bayar ganti rugi karena pernah membantai rakyat Armenia. Jadi kita ini agak apa, belajar geografi sedikit ya. Saya asik juga ini ya. Jadi misalnya ada daerah disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, saya coba mencari ini saiki jadi apa gitu ya. Daerah ini misalnya daerah Maru, Maru. Daerah Maru itu jadi apa? Ternyata jadi Turkmenistan sekarang. Ya, jadi asik juga kita melihat bagaimana penaklukan kaum muslimin sekarang itu menjadi negeri-negeri yang asal-asal Islam itu masih banyak ya. Jadi mayoritasnya masih Islam. Nah, kemudian ada juga yang memberontak, Rai. Ya, negeri Rai. Rai itu Khurasan. Di Khurasan. Itu sudah berbatasan dengan Afghanistan, Pak. Ini wilayah Iran ini. Jadi yang memberontak itu adalah Rai. Mereka dahulu pernah membuat perjanjian dengan Hudzaifah Ibn Yaman, kemudian mereka batalkan. Maka diperintahkan oleh Uthman bin Affan Abu Musa al-Ash'ari untuk kembali menguasai Rai. Ya. Biasanya ada ulama yang dipanggil Ar-Razi. Ar-Razi itu dari negeri sini, dari Rai. Jadi ulama terdahulu itu kebanyakan tuh dari Persia. Al-Marwazi, ya. Apalagi Al-Asbahani. Al-Asbahani itu nisbah kepada Asfahan, negeri di Iran. Jadi dulu Iran itu negeri Sunni. Negeri Sunni. Pertama kali dia berubah jadi Syiah itu pada dinasti Safawi. Jadi ada kerajaan, ada keluarga kerajaan, ada keluarga bangsawan yang berpengaruh. Dia aslinya Sunni, madhabnya Syafi'i. Tapi kemudian dibujuk oleh orang Syiah pelan-pelan ya, dimasukkan pemahaman cinta kepada Ahlul Bait, akhirnya berubah menjadi Syiah. Sehingga Iran sekarang berubah menjadi Syiah. Walaupun enggak langsung Safawi ya. Nanti ada dinasti sampai sekarang ini terakhir itu sebelum Khomeini naik, itu saya lupa apa nama dinastinya. Jadi Persia ini banyak dinastinya. Ya. Yang dinasti yang terakhir itu yang Reza Pahlavi. Pernah dengar nama Reza Pahlavi? Ya, tahun berapa revolusi Iran? 79 ya kalau enggak salah. Ketika itu siapa? Khomeini. Khomeini yang dari Prancis karena dia diasingkan di Paris, itu menggulingkan kerajaan Persia, Reza Pahlavi. Kemudian didirikanlah Republik Islam Iran. Nah, itu raja terakhir Persia, tapi dinasti yang abad 20. Sebelumnya sudah banyak dinasti-dinasti Persia. Nah, kemudian penaklukan Roy disusul dengan penaklukan Istokhr. Istokhr. Istokhr itu yang daerah ini, daerah paling bawah itu, Istokhr. Nah, Istokhr ini juga memberontak, kemudian ditaklukkan oleh Utsman bin Abil As. Nah, ini kan dulu semuanya wilayah Persia, tapi kan kita sudah bahas waktu zamannya Umar. Ingat enggak dulu pas zamannya Umar bin Khattab yang rajanya sampai kabur, kemudian datang ke sebuah kota, kemudian diserang oleh kaum muslimin, kemudian ditanya penduduknya, "Mana harta perbendaharaan Kisra?" Enggak ada yang mau nyebutkan. Kemudian salah seorang sahabat melihat ada patung yang runjur. Ingat enggak kisahnya? Ya, kemudian itu dilihat ketika arah patung itu menunjuk, dibongkar, ternyata di situlah perbendaharaan ya apa raja Persia. Nah, kemudian juga yang ditaklukkan di masa Uthman, kalau ini baru ini, sebelumnya belum ditaklukkan di masa Umar, Tabaristan. Tabaristan ini daerah sekitar Danau Tabaristan. Yang biru tua itu danau. Orang bilangnya apa? Kaspia. Danau Kaspia, Laut Kaspia. Karena saking besarnya, itu bukan disebut danau lagi, tapi disebut laut. Ada laut di tengah daratan, ya, macam Danau Toba. Danau Toba itu kan airnya itu sudah seperti laut, sudah bergelombang deh. saking besarnya danaunya tadi sampai apa bergelombang. Jangan bayangkan kayak tambak Boyo sini ya. Ya, kalau bergelombang itu beda kalau di sini. Kalau ada gelombang itu beda kalau di sini. Kalau di sana saking besarnya itu ada gelombangnya sehingga mereka menyebutnya sebagai Laut Kaspia. Nah, di sini untuk pertama kalinya wilayah ini ditaklukkan oleh Sa'id bin As. Nah, hebatnya penaklukan Tabaristan ini, pasukan Sa'id bin As itu diikuti oleh para sahabat-sahabat yang utama, di antaranya Al-Hasan, kemudian Al-Husain, ya, Ibnu Ali, dua-duanya adalah putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Hudzaifah bin Yaman. Bahkan kalau saya tidak salah siapa? Abu Hurairah dan Salman Al-Farisi juga ikut dalam peperangan tersebut. Sampai kemudian ya berhasil dikuasai Tabaristan sampai ke ujung wilayah Jurjania. Jadi kita kembali ke peta tadi. Nah, Jurjan itu Georgia itu. Jadi ini naik ya dari Tabaristan ini, Tabaristan di bawah yang ada tulisan Iran itu, nah itu termasuk wilayah Tabaristan. Kemudian naik, Azerbaijan kan sudah ditaklukkan, naik lagi ke Georgia. Ya, Georgia itu namanya Jurjan dalam bahasa Arab. Jadi ada Imam Al-Jurjani itu dari Georgia. Ada dua Georgia ya, hati-hati. Georgia itu yang di Rusia, satunya di Amerika. Negara bagian Georgia itu juga ada. Jadi maksud dengan Jurjan bukan yang di Amerika, tapi yang di sini, di Georgia. Yang kemarin sempat terlibat perang dengan Rusia gara-gara rebutan Osetia. Ya, ada Osetia itu daerah South Osetia dengan North Osetia. Ini perang antara Rusia dan Georgia untuk memperebutkan wilayah Osetia. Nah, dia berbatasan dengan Dagestan. Baik. Maka Tabaristan ini akhirnya ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, kemudian ada kisah juga yang menarik Bapak dan Ibu, ya. Ini tentang terbuna Iyas Dijir. Rodo Angel yang jelas namanya bukan nama Jawa ini, Iyas Dijir. Iyas Dijir ini adalah cucunya Kisra. Nah, jadi kita kembali ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat ketika pasca perang Hudaybiyah, setelah perang Hudaybiyah terjadi perjanjian damai antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang musyrikin Quraisy. Maka di antara perkara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Mengirimkan utusan, ya enggak? Kirim surat. Siapa yang dikirimi surat? Raja Bahrain, kemudian siapa? Herakla, Heraklius, Mukaukis, penguasa Iskandaria, kemudian An-Najasyi dikirimi surat. Kemudian di antara yang dikirimi surat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Raja Persia. Raja Persia ketika itu Kisra. Ya. Maka Kisra ini dia tersinggung dengan surat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebutkan oleh para ulama? Karena surat Nabi itu min Muhammadin Rasulillah ila Kisra. Ya, Adzimul Baris. Jadi kebiasaan Nabi itu Nabi jemput dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad utusan Allah kepada siapa? Nah, Kisra tersinggung. Kenapa? Karena nama dia bukan yang pertama kali disebut. Jadi agak narsis dia nih ya. Karena nama yang pertama tentu nama Allah. Ketika ditulis surat kan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua dari Muhammad utusan Allah kepada Kisra. Marah Kisra, tersinggung. Akhirnya apa? Mazakar risalati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia robek-robek suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika terdengar kabar bahwa Kisra merobek-robek surat beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala merobek-robek kekuasaannya. Nah, ternyata Kisra ini karena tersinggung tadi mendapat surat dari Nabi, dia perintahkan antek-anteknya yang ada di Yaman. Waktu itu Yaman termasuk wilayah Persia. Maka datang pasukan, ya, sebuah tim dari Yaman ke kota Madinah ingin menangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membawanya kepada Kisra di Persia. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunggu sebentar. Nanti aku akan berikan kabar kepadamu. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala, tuan kalian sudah dibunuh oleh anaknya. Jadi Kisra itu punya beberapa orang istri. Nah, dia punya istri namanya, yang pertama namanya Syirin, yang kedua namanya Maria. Dua-duanya Nasrani. Jadi memang kalau kita lihat Kisra itu multi etnik kerajaannya. Jadi bukan hanya agama Majusi saja yang ada di Persia ketika itu. agama Nasrani pun di masa Kisra dia termasuk toleran terhadap agama Nasrani. Bahkan dia mengambil istri dari kalangan Nasraniyah. Jadi antara Syirin dan Maria ini sama-sama punya anak. Mereka berebutan anaknya siapa yang akan dijadikan pengganti bapaknya Kisra. Ternyata si Kisra ini lebih condong kepada anaknya Syirin. Adapun anaknya Maria yang bernama Syiru, ya ini tidak dia jadikan sebagai putra mahkota. Maka marah si Syiru ini. Bapaknya juga marah karena anaknya membantah. Ya sudah, saya sudah terapkan. Ini si Fulan ini yang jadi putra mahkota. Tapi Syiru gak terima. Akhirnya dipenjara oleh bapaknya. Jadi anaknya yang tadi ingin jadi putra mahkota dipenjara oleh bapaknya. Kemudian yang diangkat jadi putra mahkota adalah anak dari si Syirin ini. Adapun anak dari si Maria dipenjara. Maka kemudian waktu itu terjadi peperangan antara Romawi dan Persia. Gulibati Rum ya. Sampai diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Rum. Ketika itu Persia mengalami kekalahan. Kalah oleh Romawi. Banyak sekali wilayah Persia yang berhasil diambil oleh Romawi. Maka beberapa orang jenderal itu tidak puas dengan kekalahan tersebut. Ya, rajanya enggak becus ini mimpin peperangan, gitu ya. Ya, kenapa? Karena memang ada beberapa kekalahan bangsa Persia itu karena kesalahan si raja dalam mengambil keputusan. Maka sebagian pasukan militernya ini enggak setuju dengan rajanya tadi. Ya, ingin mengganti menggulingkan. Akhirnya apa? Mereka membebaskan si Syiru tadi dari penjara. Kemudian membantu Syiru untuk melakukan inkilabat. Apa? Kudeta. Akhirnya berhasil mereka menguasai istana Persia sama Syiru tadi. Bapaknya, adiknya, saudara-saudaranya semua dieksekusi. Ya, karena dia menginginkan untuk apa? Menjadi raja. Akhirnya semua dieksekusi. Makanya ini adalah balasan yang Allah berikan kepada Kisra yang sudah merobek-robek surat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Dia dikudeta oleh anaknya sendiri. Bahkan apa? Dieksekusi oleh anaknya sendiri. Ya. Tapi salah juga dia. Yang dieksekusi semua keluarga kerajaan. Ya, keluarga kerajaan ini kan orang-orang yang terdidik, orang-orang yang bisa memanage negara sebenarnya. Makanya kalau kita lihat Saudi itu mengapa dia relatif stabil, karena banyak menteri dan gubernur itu rata-rata dari keluarga kerajaan dan mereka educated, terdidik. Memang orang yang tepat untuk menempati posisi. Bukan hanya KKN saja, kamu taruh sini, kamu taruh sini, enggak, tapi capable. Tapi oleh kerajaan Persia ini, oleh raja barunya si Syiru ini, semuanya dieksekusi, sehingga mereka kurang SDM. Kurang sumber daya manusia. Akhirnya dia cuma mempercayakan negara itu kepada tentara-tentara tadi. Militer-militer tadi. Jadi bukan orang-orang yang cakap dalam mengatur negara, cuma orang-orang yang gemar berperang. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dengan mudah kaum muslimin kemudian menaklukkan satu persatu wilayah Persia. Sampai kemudian Syiru ini meninggal, digantikan oleh Yazdijir. Angel banget. Yazdijir. Saya selalu keselio lidahnya kalau menyebutnya Yazdijir. Ternyata zainya dulu baru dal ya, bukan dalnya Yazdijir. Yazdijir. Nah, maka Yazdijir ini dia melarikan diri dari ibu kota Persia sampai ke Kirman. Ya, sampai ke Kirman, kemudian Al-Ahnaf bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu mengejar. Dikejar, kemudian dia lari ke Sakastan. Nah, di Sakastan ini Yazdijir ini ya malumlah dia raja ya, masih menganggap bahwa dia masih berkuasa. Ya. Dia malah meminta pajak kepada penduduk Sakastan. Ya, gubernur atau wali kotanya Sakastan itu disuruh bayar pajak. Ini dia sudah pelarian, kerajaannya sudah digulingkan, ya, dalam keadaan pelarian masih minta pajaknya diusir. Diusir. Maka kemudian Yazdijir ini lari ke Maru, Turkmenistan. Nah, di sana kemudian dia mengirim surat meminta bantuan kepada Kekaisaran Cina dan juga meminta bantuan kepada kerajaan Turki. Jangan ya salah paham, Turki itu bukan Turki yang sekarang. Bukan Turki yang sekarang presidennya Erdogan itu, bukan. Jadi Turki itu aslinya mereka berada di wilayah dekat Afghanistan. Ya, termasuk Xinjiang Uyghur, nah itu termasuk wilayah Turki. Orang-orangnya percampuran antara Persia dengan Cina. Jadi face-face-nya itu agak mix ya. siapa figur ya dari sini, nggak tahu saya, ada figur yang mewakili orang Turkistan ini, Turkmenistan ini, ya. Al-Muhim, dia minta surat, apa, dia mengirimkan surat, minta bantuan kepada kerajaan Cina, dan juga minta bantuan kepada Turki. Maka kemudian, ya, orang-orang Turki, ya, orang-orang Turki datang untuk menolong Yazdijir, tapi malah Yazdijir ini bersikap arogan, sehingga orang-orang Turki ini bukan menolong dia, tapi malah membunuhi pasukannya. Sehingga dia tinggal sendiri. Ya, pasukannya habis, dihabisi oleh orang-orang Turki, kemudian dengan membawa harta kekayaan yang tersisa, dia kabur. Memang orangnya tamak sekali. Sampai apa, dalam pelarian itu dia bawa harta bendanya. Sampai kemudian dia ke tepian Sungai Murghab. Sungai Murghab ini sungai yang cukup panjang ya. Kalau kita lihat di peta itu jalurnya dari Turkmenistan sampai Afghanistan. Nah, di sini dia menemui sebuah rumah di tepi sungai. Ada sebuah rumah di tepi sungai, lalu kemudian dia berdiam diri di sana. Dia berdiam diri di sana, ternyata rumah itu milik seseorang yang berprofesi sebagai penggiling gandum. Jadi dia punya penggilingan gandum. Jadi orang zaman dahulu biji gandum itu ya kayak padi kan, langsung panen kan, ketika panen kan gak langsung jadi beras, tapi harus ditunai dulu kemudian digiling sehingga terpisah dari pembungkusnya. Nah, dulu juga seperti itu, gandum itu harus digiling dulu, digiling sampai bijinya keluar, nanti baru dijadikan tepung. Nah, dia tinggal di sana sampai kemudian ketahuan oleh pemilik rumah, ternyata ada seseorang, ada orang asing di rumahnya. Kemudian apa? Ini tanyakan, siapa kamu? Dia bilang, saya ini Yazdijir, katanya. Saya ini adalah Raja Persia. Wah, insya Allah. Ada Raja Persia numpang di rumah saya. Kemudian, kata Yazdijir, tolong ambilkan saya makanan. Masih merasa raja, kan? Tolong ambilkan makanan. Terus mau makan apa? Kemudian disebutlah Yazdijir, pengen makanan-makanan yang enak. Lalu kemudian si siapa? Si penggiling gandum ini, dia datang ke pasar, dia ngelapor ke pimpinan wilayah tadi, ada orang di mana, di rumah saya ngaku sebagai kaisar Persia, kata dia. Wah, terus kemudian orang ini melapor kepada penguasa Maru, namanya Mahusuri. Kemudian Mahusuri ini bilang apa, bunuh itu raja Persia. Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan bahwa si penggiling gandum ini gak sampai melapor, dia cuma membunuh saja karena ingin mendapatkan harta yang dibawa oleh Yazdijir, maka dia bunuh Yazdijir, kemudian hartanya diambil, lalu mayatnya dibuang ke sungai Murghab. Versi yang kedua, dia ngelapor dulu, kemudian sampai kabar ke Mahusuri, maka Mahusuri mengirimkan pasukan. Jadi kita bahas dulu versi yang pertama bahwa si penggiling gandum tadi begitu melihat harta yang banyak dari orang yang mengaku Raja Persia tadi, maka dia bunuh. Ya, ketika tertidur si Yazdijir, dia pukul kepalanya sampai mati, lalu dia ambil hartanya. Ini versi yang pertama. Kemudian jasadnya dibuang ke sungai. Versi yang kedua, si tukang giling ini dia ngelapor sampai ke telinga Mahusuri penguasa negeri Maru. Lalu Mahusuri mengirimkan pasukan. Sampai di sana, pasukannya sampai di rumahnya si tukang giling tadi, pasukannya ini bilang ke si tukang giling, coba kamu hantam kepalanya dengan batu, bunuh. Nah, akhirnya dilaksanakanlah perintah pasukan tadi oleh si penggiling gandum, terbunuhlah si Yazdijir, lalu si tukang penggiling gandum dibunuh oleh pasukannya Mahusuri. Ya, intinya apa? Yazdijir meninggal di rumahnya si tukang penggiling gandum. Kemudian apa yang dilakukan oleh mereka? Ya, mayatnya dibuang ke sungai. Lalu kemudian ternyata peristiwa ini disaksikan oleh pendeta-pendeta Nasrani yang ada di sekitar sana, maka dia tahu bahwa ini adalah mayatnya penguasa Persia. Lalu kemudian diselenggarakanlah. Ya, sepertinya juga Yazdijir ini terdengar kabar bahwa dia telah memeluk agama Nasrani. Ya, maka kemudian Yazdijir dipasukkan ke dalam peti, lalu petinya dibawa ke Istokhar tadi yang di sini. Ya, dibawa ke Istokhar, kemudian dimakamkan di Istokhar. Ya, Istokhar. Nah, dengan demikian berakhirlah kerajaan Persia secara total habis, enggak berlanjut. pasca wafatnya Yazid ya, kekuasaan Persia itu habis. Baru nanti setelah ratusan tahun muncul lagi dinasti Safawi untuk mendirikan kerajaan Persia yang baru. Tapi enggak ada kaitannya sama sekali dengan Yazid. Jadi Yazid ini adalah keturunan Kisra yang terakhir. Kemudian dia meninggal dunia. Ya, dibunuh oleh si penggiling gandum. Nah, kalau kita ngelihat perjalanan kaburnya dia ya, lumayan ya dari sini. Nah, Sungai Marbub itu perbatasan antara Turkmenistan dengan Afghanistan. Karena dia itu dulu dia ingin menuju Balkh. Balkh ada kota Balkh. Balkh itu agak di utaranya Afghanistan barat, bagian utaranya Afghanistan. Dia menuju Balkh, mau kabur ke Balkh. Karena penguasa Balkh itu mau memberikan suaka, tapi sebelum sampai di sana dia sudah terbunuh terlebih dahulu. Ini wilayah Islam semua ya. Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India, tapi India banyak Hindunya. Kemudian Iran, tapi sekarang jadi apa? Syiah. Azerbaijan itu juga Muslim. Rusia, bagian yang dekat Laut Kaspia itu juga Muslim. Dagestan, ya Habib Nurmagomedov itu dari sana. Irak, Saudi, ya, ini daerah-daerah Islam semua. Jadi untuk melihat bagaimana perluasan Islam di masa itu. Cuma qadarullah Iran itu. Tapi masih banyak Sunni loh sebenarnya. Di Iran tuh enggak semuanya Syiah, ada juga orang-orang Sunni, cuma mereka terpinggirkan. Ya sekarang yang dikuasai Syiah kan Iran, Irak sama Suriah. Ini kan sejajar nih. Syria itu mayoritasnya Sunni, tapi penguasanya Syi'i. Irak mayoritasnya Syiah. Ya, Ahlussunnahnya sekitar 30%. Di zamannya Saddam Hussein Sunni yang berkuasa, Syiah terpinggirkan. Kemudian orang-orang Syiah ini ketika Amerika menyerbu, mereka mengambil kesempatan. Makanya bohong kalau Syiah itu sama Amerika itu gontok-gontokan, itu sandiwara. Mereka itu temenan. Makanya orang-orang Syiah ketika Amerika menyerang Irak, ya mereka lah yang membantu Amerika. Membantu Amerika untuk menggulingkan Saddam Hussein. Maka sekarang mereka punya kekuasaan di Irak, baru Iran. Nah ini berjejer daerah Syiah, tiga negara ini. Udah kalau Lebanon, nah Lebanon juga sepertiganya itu Syiah. Lebanon terbagi menjadi tiga, sepertiga Kristen, sepertiga Sunni, sepertiga Syiah. Ya, yang dipimpin oleh Hasan Nasrullah. Pasukannya apa namanya? Hezbu Syaitan. Kemudian juga di masa Utsman bin Affan terjadi ekspansi, ya, ekspansi pasukan Ibnu Amir. Ya, ini hebat sekali ya. Abdullah bin Amir Al-Qurasyi, ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak sekali negeri yang berhasil ditaklukkan di bawah kepemimpinan Abdullah bin Amir Al-Qurasyi. Abdullah bin Amir Al-Qurasyi. Ya, di antara negeri-negeri yang beliau taklukkan ini adalah negeri Maru tadi, Marwazi. Yang sekarang jadi Turkmenistan. Ya, itu Marwazi. Kalau antum melihat sebagian ulama yang nisbahnya negeri Maru, Al-Marwazi, itu dari sana, Turkmenistan. Jadi jangan digambarkan sebagian orang kalau bikin ilustrasi wajahnya ulama semuanya wajahnya Arab. Enggak ya. Al-Imam Bukhari itu dari Uzbekistan, matanya sipit itu. Enggak seperti orang Arab sama sekali. Orang-orang Uzbekistan itu lebih kepada Cina. Matanya sipit walaupun hidungnya mancung ya. Kalau Indonesia ya belum ada zaman itu. Zaman itu kita kekuasaan siapa ya? Mungkin Sriwijaya mungkin ya. Kemudian mendapatkan apa? Dari jam di bawah kepemimpinan Ibnu Amir ini banyak sekali didapatkan ghanimah dan juga jizyah. Jadi karena negara Persia ini kaya-kaya, tapi mereka tidak punya kemampuan militer, sudah kalah kemampuan militernya, akhirnya mereka memanfaatkan hartanya tadi untuk membayar jizyah. Ya, di negeri Maru Abdullah bin Amir mengumpulkan jizyah sampai 1.200.000 dirham. Ya, sampai 1.200.000 dirham. Sebagian lagi mengatakan bahwa 6.200.000 dirham per tahun. Ya, 6.200.000 dirham. Jadi kaya sekali ya. Zamannya Utsman itu memang kaum muslimin sedang kaya-kayanya karena ghanimah itu sangat banyak. Kemudian kota Tus, Abrashahr, Biwar, Nisa sampai Sarah. Ini saya enggak dapat kotanya, belum dapat sih. Kalau ada waktu sedikit lagi ya bisa kita lacak di mana kota-kota yang ditaklukkan oleh Abdullah bin Amir. Kemudian semakin meluas ya, Ibnu Amir meluaskan kekuasaan kaum muslimin sampai Jurjan. Dan Abdullah Ibnu Amir tidak sendirian, beliau tidak sendirian menaklukkan negeri-negeri tadi. Terkadang beliau mengirimkan panglima seperti Al-Ahnaf bin Qais. Ya, Al-Ahnaf bin Qais ini diutus, sering diutus oleh Abdullah bin Amir untuk menguasai daerah-daerah Persia. Akhirnya banyak sekali banimah yang berhasil dikumpulkan oleh kaum muslimin, demikian juga jizyah yang harus dibayarkan oleh rakyat Persia. Nah, kenapa adanya jizyah? Itu fungsinya jizyah itu agar mereka itu masuk Islam. Ya, jadi semua strategi kaum muslimin, jihad fisabilillah, penetapan jizyah kepada orang-orang yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, ya, itu semua yang disebut siapa? Ahlu zimmah ya. Ahlu zimmah itu adalah orang-orang kafir yang meminta perlindungan dari kaum muslimin. Nah, mereka itu dikenakan kepada mereka jizyah agar mereka itu masuk Islam. Ente kalau mau hilang ini jizyah, masuk Islam. Tujuannya seperti itu. Kalau dia masuk Islam, otomatis enggak perlu bayar jizyah. Jadi semua ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah kaum muslimin itu tujuannya agar mereka masuk Islam, bukan untuk kedzaliman. Kenapa adanya jizyah? Ya, kalau mereka enggak mau bayar jizyah, silakan masuk Islam, bebas, diberikan hak yang tinggi sebagai kaum muslimin. Kalau enggak mau ya sudah, harus setor jizyah setiap tahunnya. Ya. Jadi kaum muslimin banyak sekali mendapatkan jizyah. Nah, sebagian mereka yang tidak tahan untuk membayar jizyah akhirnya masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Nah, kemudian orang-orang yang masuk Islam ini, kebijakan para khalifah ketika itu, kalau mereka hadir ke majelis-majelisnya para ulama, mereka justru dibayar. Makanya muncul para ulama ini sebuah faedah yang disebutkan oleh Syekhuna Abdullah Mar'i dalam sebagian dars beliau. Kenapa kok banyak ulama dari kalangan orang-orang Persia, Al-Bukhari, At-Tirmidzi, ya, Imam Muslim, Imam Muslim dari Naisabur. Kenapa banyak ulama-ulama? Ini awalnya itu dibayar, Pak. Ya, siapa yang mau hadir mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulang dari majlis dikasih uang. Ya. Makanya berduyun-duyun karena kan kaya waktu dulu. Ayo siapa yang mau dengar hadis, pulang bawa uang. Akhirnya awalnya mereka mendengar hadis itu dalam rangka untuk mendapatkan uang, tapi lama kelamaan apa? Muncul kecintaan kepada ilmu, enggak perlu dibayar juga mereka datang. Gimana kita terapkan di sini, jemaah? Nah, takmir masjid bersiap ya. Siapa yang hadir kajian sirah kasih uang gitu ya. Wah, kayaknya penuh masjid tadi. Kasih uang berapa dulu ya? 500 ya buat cimpitan. Baik. Nah, ketika ini Masya Allah ya, Abdullah ibn Amir ini orangnya sangat bersyukur ya. Ketika beliau berhasil menaklukkan banyak wilayah, maka beliau ya, sebagian besar Khurasan itu daerah timurnya Iran itu semua sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Maka dia ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana syukurnya? Dia ingin pulang ke Makkah untuk apa? Melakukan umrah. Akhirnya Abdullah bin Amir pun melakukan perjalanan untuk melaksanakan ibadah umrah. Cuma ada kesalahan dari Abdullah, ya, Abdullah bin Amir ini dari Khurasan dia sudah menggunakan ihram. Jadi istilahnya dia ihramnya harusnya miqatnya itu dari Zatul Irab, ya, karena dia dari arah sana, harusnya dari Zatul Irab baru pakai pakaian ihram dan mulai berihram dari sana, tapi dari Khurasan dia sudah pakai pakaian ihram bersama pengikutnya. Jadi bayangkan selama berhari-hari, kan zaman dulu enggak pakai Saudi Airlines, Pak, ya. Naik unta dari Khurasan sampai ke Mekah itu sudah pakai pakaian ihram. Maka kata Utsman, enggak benar kamu, ya, enggak benar. Ya, ihram itu dipakai ketika sampai ke miqat. Kalau sudah miqat baru pakai pakaian ihram. Nah, gimana kita kalau kita dari Indonesia? Boleh enggak kita pakai pakaian ihram? Ya, kalau misalnya panjenengan mendaratnya di Jeddah, kalau mendaratnya di Jeddah, maka mau tidak mau pakai ihramnya itu di atas. Ketika kita sebelum melewati Yalamlam di Yaman, ya kan bawah itu Yalamlam. Nah, biasanya kalau di Saudi Airlines diberitahukan sebentar lagi kita akan memasuki Yalamlam, maka pakai ganti ihramnya di atas. Atau kalau enggak pakai di Indonesia tapi niat ihramnya mulai di atas, tapi tetap yang benar apa? Mulai ihramnya itu adalah ketika kita di miqat. Jadi enggak niat ihram dari Indonesia, enggak. Ini yang diingkari oleh Utsman bin Affan terhadap Abdullah bin Amir. Karena jauh sekali dari tempat miqat, tapi sudah berihram. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di masa kekhilafahan Utsman juga, kerajaan Romawi memperkuat pasukannya. Maka orang-orang di Syam, karena di masa Umar Al-Khattab, Syam itu sebagian besarnya sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Maka ketika itu penduduk Syam merasa khawatir, karena ternyata bangsa Romawi ketika itu sudah mempersiapkan kekuatannya. Rajanya kalau saya tidak salah masih Hirokla, masih raja yang sama yang berkuasa di masa Nabi SAW. Tapi dia sudah tua, jadi dia punya deputi, punya wakil, wakilnya anaknya, namanya Konstantin. Tapi bukan Konstantin yang menguasai Konstantinopel. Itu lebih dahulu zamannya Konstantinopel. Jadi orang-orang Nasrani itu punya kebiasaan, mereka menamakan anak-anaknya dengan orang-orang soleh terdahulu. Ya, jadi Konstantin ini, Konstantin namanya diambil dari Konstantin yang dijadikan sebagai kota, namanya dijadikan sebagai kota Konstantinopel. Tapi ini Konstantin yang lain, beda. Ini anaknya Hirokla. Jadi Konstantin bin Hirokla. Ya. Maka ketika itu Konstantin ini dia mengumpulkan pasukan. Dia ingin merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh kaum muslimin. Maka penduduk negeri Syam mengirimkan surat kepada Utsman bin Affan, maka Utsman pun mengirimkan Al-Walid bin Uqbah. Ya, Al-Walid bin Uqbah ketika itu mengirimkan pasukan untuk membantu kaum muslimin di negeri Syam. Ketika itu yang menjadi gubernur negeri Syam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka datanglah pasukannya Al-Walid bin Uqbah ke negeri Syam. Kemudian dia mengangkat Salman bin Rabi'ah untuk memimpin pasukan. Ya, ketika itu 8.000 personil yang berhasil dikumpulkan sehingga kemudian bisa menghalau bahkan menguasai banyak dari benteng-benteng Romawi. Jadi justru wilayah kekuasaan kaum muslimin itu semakin meluas. Asalnya ini pasukan untuk menghadapi serangan, tapi kemudian malah yang terjadi ekspansi semakin ke utara. Nah, kemudian juga Iskandariyah. Ya, sebagaimana kita ketahui Iskandariyah itu di Mesir, di bagian utara Mesir yang berbatasan dengan Laut Tengah. Nah, Iskandariyah ini memang negara Nasrani kan, dia kan memang negara Nasrani ya kan, Mukaukis itu kan dari sana. Nah, dia ternyata masih menjalin hubungan di belakang layar dengan orang-orang Romawi. Sehingga ketika itu diselundupkan manjanik. Manjanik itu adalah alat pelempar batu. Sehingga mereka ketika orang-orang Romawi menyelundupkan senjata ini, mereka merasa bahwa mereka memiliki kekuatan. Sehingga berani menentang kaum muslimin. Akhirnya apa? Berontak mereka. Orang-orang Iskandariyah berontak lagi. Maka ingat di sana ada Amr bin Al-As. Maka kemudian digempur lagi oleh Amr bin Al-As sampai Iskandariyah kemudian takluk untuk kedua kalinya. Jadi mereka itu memang saling komplotan ya. Kalau enggak ketahuan sama kaum muslimin, lihat apa yang mereka lakukan. Mereka menyelundupkan senjata untuk mempersiapkan diri memberontak kepada kaum muslimin. Sama seperti Iran. Iran itu bagaimana orang-orang Syiah bisa kembali berkuasa di Yaman? Itu bertahun-tahun itu, Pak. Dari tahun 2009 mereka tuh menyelundupkan senjata ke orang-orang Houthi. Makanya kaget, tentara pemerintah Yaman tuh kaget ketika Houthi memberontak, senjatanya lebih canggih daripada senjata tentara Yaman karena diselundupkan oleh Iran selama bertahun-tahun. Nah, Iskandariyah juga seperti itu. Baik, masih ada beberapa penaklukan lagi di masa Utsman bin Affan, penaklukan Afrika ya, yakni jazirah yang sekarang jadi Aljazair, Maroko dan lain sebagainya. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Insya Allah untuk pekan datang kajian tetap ada, walaupun bukan membahas sirah, insya Allah akan dipersamai oleh Ustadz Erlan Iskandar Hafizahullah Ta'ala. Ya, jadi tetap datang antum biar kita tetap istiqomah dalam menuntut ilmu. Baru dua pekan lagi kita bertemu untuk melanjutkan penaklukan di masa Utsman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.